Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa melanjutkan kegiatan ta'lim kita, melanjutkan membaca kitab Syarhu Usul Sunnah karya Syekh Rabi bin Had Madkhali, sampai pada pembahasan pemadamu, pembahasan tentang kewajiban mentaati pemerintah. Pemadamu yusallun fala yajuzul khuruj alaihim. Selama pemerintah itu masih menegakkan salat, maka tidak boleh kita memberontak kepadanya. Kaifa idza kan yusalli wa yasumu wa zakka wa yahuj? Maka bagaimana lagi kalau dia masih menegakkan salat, berpuasa, masih membayar zakat dan haji? Wiamin kulla hadhihi al-umur lilmuslimin, dan memberikan keamanan semua ini bagi umat Islam. Wiamin lahum turqa wa ila akhirih kifat. Apalagi pemerintahnya memberikan fasilitas jalan terlaksanakannya ibadah itu semuanya. Wal akhirih, dan sampai yang akhir-akhirnya, yakni ajaran Islam yang lainnya. Bagaimana ini? Artinya, misal seperti pemerintah Saudi, di mana pemerintahnya bukan hanya sholat, bahkan syariat ditegakkan di sana, hukum-hukum had ditegakkan di sana, zakat, puasa, haji ditegakkan di sana. Pemerintahnya memberikan fasilitas terlaksanakannya ibadah itu semua dengan baik. Orang umroh hari-hari ribuan, orang haji juga seperti itu ribuan, menyelenggarakannya sangat susah, baik itu dari perizinan masuk sampai masuk ke sana, penerbangan sampai ke perhotelan, penyediaan makan, bahan makanan dan semuanya dilayani dengan baik oleh pemerintah Saudi. Maka tentunya lebih tidak boleh lagi untuk memberontak kepada pemerintah yang seperti itu. Kalaulah hanya sekedar mereka masih sholat saja, itu pun sebagai tanda tidak bolehnya rakyat memberontak kepada pemerintahnya, apalagi pemerintah yang menegakkan syariat Islam. Aina nahnu al-an min al-thawriyin al-mawjudin al-an aynahum min qalihi la ma sallu aynan al-an. Ini ungkapan bahasa Arab yang artinya di mana sekarang ini posisi kita dalam menghadapi mereka, para terorisme yang sekarang ini ada. Thawriyin, taur, orang-orang yang membuat teror, bikin keributan, bikin kekacauan. Ainuhum min qalihi. Mana mereka yang berkaitan dengan sabda Nabi, la ma sallu. Tidak boleh selama mereka masih salat. Kita tahu Khawarij memberontak kepada pemerintah-pemerintah umat Islam di berbagai macam negeri. Nah, padahal pemerintahnya masih sholat. Sehingga di mana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah nanti? Jika Nabi diharapkan atau diusulkan kepada Nabi untuk memerangi pemerintah yang zalim, Nabi mengatakan tidak. Masallu, selama mereka masih sholat. Mana kalian dengan hadis ini? Sembarangan menghalalkan darah umat Islam. Sembarangan menghalalkan darah pemerintah. Padahal Nabi memberikan rambu-rambu. Tidak boleh memerangi pemerintah selama mereka masih sholat. Ar-Rasul yanhahum. Rasul melarang mereka untuk memberontak kepada pemerintah dengan kalimat la ma sallu. Tidak boleh kalian wahai rakyat mengangkat senjata melawan pemerintahnya. Ma sallu, selama mereka masih salat. Ma annahum farratu fi katsirin min al-Islam. Dalam keadaan mereka jatuh pada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat. Waqala la ma sallu, Nabi tetap mengatakan tidak boleh. Walaupun pemerintah jatuh pada berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat, Nabi tetap ketika diusulkan kepada Nabi, bolehkah kami memerangi pemerintah yang zalim? Nabi mengatakan, lah, tidak boleh. Masallu, selama mereka masih sholat. Walaupun muncul dari pemerintah itu perbuatan yang zalim atau yang melanggar syariat. Ma qala la ma aqamu sholata wa atu zakata wa hajju. Nabi dalam riwayat ini tidak mengatakan tidak boleh kalian memberontak kepada pemerintah selama mereka masih sholat, membayar zakat, haji, dan yang lainnya. Tidak. Nabi tidak mengatakan kalimat itu. Tetapi Nabi mengatakan apa? Qala ma sallu. La ma sallu. Tidak boleh kalian memberontak. Takarannya, selama mereka masih sholat. Lima ada. Mengapa Rasul melarang para sahabatnya ketika mengusulkan untuk memerangi pemerintah yang zalim dengan menggerakkan rakyat membawa senjata melawan pemerintahnya yang zalim? Nabi melarang selama mereka masih sholat. Kenapa demikian? Jawabannya sebagai berikut, kata beliau. Lian al-huruja yatarattabu alaihi mafasid. Karenakan memberontak pada pemerintah yang sah akan berdampak negatif berikut ini. Ketika mereka masih sholat. Ketika mereka masih sholat, kemudian rakyat dihasung untuk memberontak kepada pemerintahnya, maka akan terjadi berbagai macam mafasid. Mafasid itu jamak dari fasid. Hal-hal yang akan merusak. Hal-hal yang akan membinasakan. Hal-hal yang membahayakan bagi Islam wal muslimin. Di antaranya, beliau mengatakan, dia'ul Islam, akan sirna Islam. Dia, artinya sirna, akan hilang. Wa'a, dia. Islam akan hilang. Kenapa demikian? Karena pemerintah menjadikan agama Islam sebagai musuh paratis pemberontak. Di negeri kita ada DITI yang diketuai oleh salah seorang di antara tokoh mereka, Kartosuwiryo. Ini menjadikan pergerakannya mencoreng nama Islam dan dijadikan Islam sebagai paradis, sehingga pengikutnya harus dikejar dan diburu oleh pemerintah Indonesia. Akibat perbuatan dia dan yang bersamanya, ketika negara ini berbicara masalah separatis yang ada di Indonesia, tertulis DITII. Padahal itu muslim. Hampir saja, seandainya pemerintah tidak membedakan itu, maka Islam yang akan menjadi dijadikan sebagai musuhnya. Maka berhati-hatilah. Islam melarang kita untuk memberontak kepada pemerintah selama mereka masih sholat. Artinya kalau terjadi itu, Islam yang akan menjadi korbannya. Yang kedua, wadiyaul muslimin. Hilangnya kaum muslimin karena dibantai. Minimalnya orang dibikin pobi dengan Islam. Kamu berislam nak, tapi jangan seperti pergerakan NII umpamanya. Jangan kamu berislam ngotot menjadi militan seperti PITI umpamanya. Itu akhirnya umat Islam menjadi takut dengan Islam itu sendiri. Ya, sehingga siapa yang di zaman kita sekarang ini ingin melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang masih trauma. Ini pergerakan jangan-jangan seperti yang dulu kala membuat keributan di negeri ini. Ini dampak yang masih terasa sampai hari ini. Islam menjadi bulan-bulanan dan kaum muslimin pun terancam. Maka kita suruhkan ini dalam dakwah-dakwah kita agar pihak pemerintah itu tahu bahwasanya Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi itu berbeda dengan gerakan-gerakan NII, gerakan-gerakan DITII, gerakan-gerakan Jihadiyah, gerakan Kartosiwiryo. Islam berbeda dengan itu. Islam berlepas diri dari mereka. Mereka tidak memperjuangkan Islam. Mereka menyimpang dari ajaran Nabi-Nya Muhammad alaihissalatu wassalam. Di antaranya bab yang sering kita sampaikan, adanya usulan seorang untuk memberontak kepada pemerintah yang sah ketika mereka berbuat zalim. Rasul mengatakan tidak boleh selama mereka sholat. Tetapi DITII, NII dan yang semisalnya, mereka menyimpang dari petunjuk Nabi ini. Padahal pemerintahnya masih sholat, tetap mereka lancarkan peperangan, kebencian, permusuhan, dan pemberontak kepada umat Islam. Padahal pemerintahnya masih sholat. Yang ketiga, wahlaikul ummah. Dampak negatif pemberontakan adalah hancurnya umat. Wahlaikul harti wa nasli. Dan hancurnya keturunan. Kenapa? Karena ketika satu kelompok atau satu suku atau satu agama dijadikan sebagai musuh atau dijadikan sebagai separatis, rontak, maka pihak pemerintah akan membumi hanguskan mereka. Curkan mereka sampai nakum anaknya, sampai anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan sebagai musuh. Kalau muslimin dijadikan musuh, bantai, bunuh mereka, dan pergerakan-pergerakan yang mengarah kepada Islam diawasi. Sebagaimana di negeri kita ini PKI, alhamdulillah negara ini menjadikan PKI sebagai musuh bagi negara ini. Walaupun di saat-saat sekarang ini banyak pihak-pihak yang berupaya untuk mengatakan pakai pihak yang korban. Tapi alhamdulillah negara ini memiliki TAP MPR yang masih dipegangi bahwa PKI musuh negara. Maka diberangus mereka, sikat mereka, karena mereka musuh negara. Sampai anak cucunya pun dikejar. Wahai ikhwan, sehingga sangat berbahaya sekali pemberontakan itu berdampak besar. Kalau dilakukan oleh kaum muslimin, maka yang menjadi korbannya adalah Islam, nambah baik Islam tercoreng, kemudian umat Islam pun dibantai, hilang pula keturunan mereka, wantihakul a'rad. Di antara dampak negatif yang muncul adalah intihakul a'rad, rusaknya kehormatan, tercabik-cabik kehormatan. Yang namanya musuh dihinakan, muslim tetapi dihinakan, ditangkap, dipenjara, dieksekusi. Kenapa? Karena dia muslim. Ini dihinakan sekali. Islamnya dia Islam separatis, tetapi hal itu berdampak negatif dengan umat Islam yang lain. Contoh yang terjadi di negeri kita tidak lama, beberapa tahun yang silam, terjadi bom Bali. Ditangkap pelakunya, dijebloskan ke penjara dengan hina, dan dieksekusi. Muslim dia, membawa atribut Islam, berpenampilan sosok seorang muslim yang taat. Maka orang kemudian menjadi takut ketika ada orang yang berpenampilan seperti mereka. Atau dengan kalimat yang lain, orang itu takut ketika ada seorang muslim yang komitmen dengan Islamnya, yang berpegang teguh dengan Islamnya. Jangan-jangan dia sealiran dengan pengebom itu. Bahagia kata kaum muslimin rahimanu jami'an. Sangat mengerikan sekali. Ya. Yang berikutnya, kata beliau, wadlalul muslimin wad'afihim, direndahkannya umat Islam dan dilemahkannya umat Islam. Hatta yasihu lukmatan sa'ighatan li'adaihim, sampai mereka hatta yasbihu, sampai mereka menjadi makanan yang empuk bagi musuh-musuh mereka. Idza kana khurujin ba'da khurujin, apabila mereka memberontak lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa umat Islamnya akan datang satu masa nanti, mereka itu bagikan seperti makanan yang siap saji di atas meja di sebuah namban yang dimakan oleh musuh-musuhnya dengan berebut, rakus dan habis. Para sahabat bertanya, "Amin killatina ya Rasulullah, apakah di saat itu kaum muslimin jumlahnya sedikit sehingga musuh gampang sekali untuk melulantahkan umat Islam?" Semata-mata la, "Antum hinidin kathir, antum di waktu itu jumlahnya banyak, walakin kahutha, akan tetapi banyaknya kalian seperti buih di lautan, banyak tetapi ringan tanpa bobot, mudah sekali dipecah, mudah sekali untuk dihancurkan, mudah sekali untuk dihinakan." Al-an ya ikhwah, haula thawriyun qamat lahum daulun an tariq al-intiqalain intiqalabat inqilabat wa an tariq al-intikhabat wa an tariq kada wa an kada kada, madha sana'u, madha haqqaqu min syi'arat hadhihi. Karena ini, wahai saudaraku, mereka-mereka para teroris Tsauriyyin. Tsauri itu terjemahnya ke kita banteng. Tsauriyyin ini orang-orang yang kacau, yang membuat kekacauan, bikin teroris, bikin teror. Mereka yang katanya ingin di atas hukum Allah, yang katanya ingin memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dikarenakan perbuatan zalim yang ada pada mereka, yang katanya tidak suka dengan pemerintah yang zalim, ternyata mereka malah justru menegakkan sebuah daulah, sebuah pemerintah atau sebuah pemimpin dalam sebuah negeri dengan cara inkilabat dan intikhabat. Dengan cara kudeta atau dengan cara intikhabat, pemilu atau demokrasi, atau dari cara-cara yang lain, cara-cara yang lain. Mada haqq min syiar dha? Apa yang mereka wujudkan dengan syiar-syiar ini? Yarul uqala'u annahum min abdidinas an tariq syariat Islamiyah. Orang yang berakal akan mendapati mereka ini adalah kaum yang sangat jauh dari melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan slogan mereka inul hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nyatanya mereka berbuat seperti itu. Jauh sekali. Mereka mengkritik pemerintah ketika berbuat kemaksiatan. Mereka yang memberontak ketika pemerintah melakukan sebuah kezaliman. Diri mereka sendiri melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Bagaimana hal ini? Tak lain karena mereka adalah pengekor hawa nafsu. Bal yazidun anil ahkamil akharin atau akhirin al-munharifin bi'aqdi mu'tamaratin wihdatil adyan. Bahkan kata Syekh, mereka menambahkan atas hukum-hukum yang lain yang menyimpang. Bi'aqdi mu'tamarat, dengan melakukan mu'tamarat. Mu'tamarat itu hasil musyawarah, diadakan musyawarah antar mereka yang menghasilkan sebuah keputusan wihdatul adyan, menyatukan agama-agama yang ada. Ini kan mengherankan. Mereka teroris yang katanya mereka apa? Anti terhadap pemerintah yang zalim. Mereka sendiri tidak soleh pada diri mereka. Bahkan mereka sendiri memiliki sekian banyak kesalahan. Di antara kesalahannya adalah yang disebutkan beliau, mereka malah justru melakukan upaya menyatukan agama-agama yang ada. Watasyidil janais, mereka justru membantu gereja-gereja, watakribi nasara, dan bahkan mereka berupaya untuk menyatukan atau mendekatkan muslimin dengan kaum nasara. Ini terjadi. Khawarij yang ada di Mesir, khawarij yang ada di Suriah, mereka malah mengherankan. Mereka memiliki buku bahwasanya Nasar itu adalah saudara. Contohlah kita ambil Ikhwanul Muslimin. Mereka memberontak kepada pemerintah yang sah, yang dianggap zalim oleh mereka. Tetapi dari sisi yang lainnya mereka ingin menyatukan agama-agama yang ada. Lebih khusus yang berkaitan dengan Nasara, ingin mendekatkan diri mereka dengan kaum Nasar. Wadlalil muslimin, mereka menghinakan kaum muslimin, wifqarihim, dan menjadikan kaum muslimin butuh kepada musuh-musuhnya. Fahlakihim fi dinihim wa dunyahum. Mereka menghancurkan umat Islam dalam urusan agama mereka dan urusan duniawi mereka. Wallahi, kata beliau, wasalu bil intikhabat. Demi Allah, kata beliau, mereka sampai pada tingkatan dengan cara intikhabat, pilihan suara. Wasalu bil inkilabat. Mereka sampai pada kekuasaan dengan cara inkilabat, pemberontakan, kudeta. Wasalu bisyatil umur, wasyaraku. Mereka melakukan itu semuanya demi kekuasaan dengan berbagai macam cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Syaraku fi wazarat kullih. Mereka, ikhwan muslimin, malah justru masuk ke parlemen atau masuk kementerian-kementerian yang ada. Farigh. Hada kulluhu kalam farigh. Ini semua adalah omong kosong dari mereka yang katanya tidak, ya apa, yang katanya akan memberontak kepada pemerintah yang muslim karena akan berbuat dosa, dan padahal mereka masih sholat. Padahal diri mereka jauh dari Al-Islam. Ma tamayyazu ala ghairihim fi syai. Mereka, ikhwan muslimin, takhwarij, tidak membedakan diri mereka dengan yang lainnya. Idan, kata beliau, kalau demikian adanya, la nathik ya'ula, kita tidak percaya dengan mereka-mereka, ikhwan muslimin, mereka-mereka khawarij. Ha'ula hamuhum al-musul. Hamuhum, mereka itu, tujuan mereka adalah al-usul ilal qarasi, untuk bisa meraih duduk di atas kursi, meraih kursi parlemen. Biayi hal min al-ahwal, dengan cara apapun mereka ketempuh itu agar bisa mendapatkan suara yang besar. Sampai pun mereka harus mendekati kaum Nasar agar mendapatkan suara mereka, mereka pun lakukan itu, wal'iyadu billah. Tuma ba'da dalika yadiruna duhur Islam, yuduhuruhum lil Islam. Kemudian mereka menganggap atau menginginkan dengan kemunculan mereka di parlemen nanti ketika sedang menjabat, itu adalah kemenangan bagi Islam, kata mereka. Kama jarabtum wa'araftum, sebagaimana telah kalian uji, ini sebagaimana telah kalian lakukan, sebagaimana kalian telah mengetahui. Huna wa hunaka fil buldan kathirah, di sini ataupun di negara-negara yang lain. Tsumma ahyanan ya'tuna bin kilabi ismil Islam, kemudian mereka ada yang melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah dengan mengatasnamakan Islam, padahal itu kudeta yang hukumnya haram. Fayanqalibu alaihim syuyu'i aw ayyi dhalin akhar aw ayyi dhalin akharin. Akibat mereka memberontak kepada pemerintah yang sah, yang terjadi adalah apa? Akan terjungkil balik muslim, tidak lagi mulia. Ada beliau di sini, fil buldan akhar tsumma ahyanan ya'tun bin kilab, mereka itu melakukan kudeta atas nama Islam, padahal Islam melarang perbuatan kudeta. Yang kelibu alaihim syu'i, yang lebih parah lagi, mereka malah justru membantu Syiah dalam revolusi atau ayyalin zalin atau kelompok yang lain. ISIS, Al-Qaeda, Khawarij internasional itu dekat dengan Syiah. Karena memang tujuan mereka kekuasaan. Bukan ingin meninggikan Islam wal muslimin. Sehingga mereka berkeinginan untuk mendapatkan kursi saja dengan berbagai macam cara-cara yang mereka lakukan. Idan al-hikmatu fi tawjihat hada asy-syari' al-hakim ar-rahim ar-ra'ufu asy-syuja'u al-batal alladhi yurabbi al-ummata 'ala syaja'ah. Lakin fi hadzal bab yaqul lahum isbiru mahma ra'aytum illa al-kufra. Idan kalau demikian hikmah dari taujih Nabi kita Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam atau asy-syari' yakni Allah azza wa jalla la hakim zat yang maha hikmah ar-rahim ar-rauf walladhi yara al-ummah 'ala syaja'ah atau alladhi rabb al-ummah 'ala syaja'ah. Ini sifatnya rasul berarti ya. Rasul yang syari', yang hakim, yang rahim, yang rauf, yang syuja', al-batal, pemberani dan menang. Dan yang yurabbil ummah, mendidik umat untuk syaja'ah, bersikap pemberani. Lakin tetapi, kata beliau, tetap dalam bab ini, beliau mengatakan isbiru, sabarlah. Mahma ra'aitum, apapun yang kalian lihat dari perbuatan penguasamu, illal kufra, kecuali kalau kalian melihat kekufur. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang urusan agama. Beliau sangat faham, sangat mengerti kewajiban jihad, kewajiban membela Islam. Sangat mengerti. Tetapi beliau tidak mengizinkan memberontak. Walaupun pemerintah itu zalim kaya apa. Nabi tahu itu. Bukan tidak tahu. Bahkan Nabi yang menyebutkan kulubuhum kulubu syayatin fi juthman al-insi. Hati mereka hati syaitan. Pada wujud bentuk manusia. Nabi sangat paham. Kezaliman-kezaliman apa yang terjadi pada pemerintah itu. Tapi Nabi tidak mengizinkan untuk memberontak. Bahkan Nabi memerintahkan kepada rakyatnya untuk bersabar dalam menghadapi kejelekan pemerintahnya. Kecuali jika memang pemerintahnya kafir dengan kafir yang tinggi. Hah? Ini bimbingan Nabi. Berbeda jauh dengan terorisme. Berbeda jauh dengan irhabiyah, thawriyin. Orang-orang yang membuat kekacauan. Jauh beda. Mereka begitu melihat pemerintah berbuat zalim. Mereka kemudian mengangkat senjata dan melawan pemerintahnya. Memberontak kepada pemerintahnya. Atas nama jihad. Padahal itu melanggar dari syariat Nabi kita Muhammad. Alaihissalatu wassalam. Jihad jauh dari mereka. Tetapi kita. Sebagai orang yang jahil akan menyangka bahwasanya perbuatan mereka itu adalah membela Islam dan menentang pemerintah yang zalim. Padahal tidaklah Rasul mengizinkan. Walaupun zalim kaya apapun selama masih sholat, tetap tidak boleh diizinkan, tidak diizinkan kita untuk memberontak. Masya Allah. Huna ahadithu asukuha lakum hatta tusajjil. Di sini aku akan sebutkan beberapa dalil agar supaya kalian bisa menulisnya. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ani Nabi alaihi wasallam qala kanat bani Israil tasusuhum al-anbiya. كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكونوا خلفاء فتكثروا. قال وما تأمرنا؟ قال هو ببيعة الأول فالأول وعدوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Bani Israel, Bani Israel, tahu Israel itu siapa kaum muslimin? Israel Yakub. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Beberapa ulama menyebutkan Israel keturunan Yakub. Israel itu dari kalimat Isra dan Il, artinya abdun lillah. Israel disebutkan oleh Ibn Abbas, maknanya adalah kalau bahasa Arab, Abdullah. Beberapa literatur menyebutkan Israel itu adalah Yakub itu sendiri. Ada beberapa yang menyebutkan Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Ini Israel. Kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel sila berganti Nabi datang kepada mereka. Kullama halaka nabiyyun, setiap ada nabi yang meninggal dunia, maka khalafu nabiyyun, akan datang sebagai gantinya nabi yang lainnya. Wa inna nabiyya ba'di, ayolah sudah tidak ada lagi nabi setelahku. Sayakunu khulafa, dan akan banyak khulafa. Khulafa adalah orang-orang yang mengganti kedudukan Nabi. Rasulullah asal sebagai pemimpin. Khulafa'i kaum muslimin itu terbatasi dengan waktu. Khulafa yang dimaksudkan di sini adalah khulafanya Rasul. Kalau disebut khulafa'ur Rasul, itu adalah pengganti Rasul. Hanya ada 4. Beberapa ulama memasukkan 5. 4 itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi memberikan batasan. Al-khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhalifahan setelahku adalah 30 tahun. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam syarah Lumat al-Itiqad, 30 tahun itu adalah dirinci beliau. Abu Bakar sekian tahun, Umar sekian tahun, Uthman sekian tahun, Ali bin Abi Thalib sekian tahun. Genap menjadi 30 tahun kecuali 6 bulan. 29 tahun 6 bulan. 6 bulan sisanya dipegang oleh putranya Ali, itu Hasan Ali. Sehingga sebagian ulama mengatakan khalifah itu ada 5. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan Al-Hasan. Tetapi karena Al-Hasan melepaskan tabuk kepemimpinan, diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan itu kaum muslimin bersatu kembali. Maka dengan sebab ini, beberapa ulama mengatakan Al-Hasan tidak termasuk khalifah. Tetapi secara kurun waktu 30 tahun tepat, Al-Hasan masuk padanya. Karena ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kekhalifahan adalah belum genap menjadi 30 tahun. Al-Muhim, ini pembahasan para ulama. Sehingga yang diyakini jemaah adalah Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini khalifahnya Rasul, sebagai penggantinya Rasul. Ada pun yang setelahnya disebut dengan Mulukul Azam, Raja Besar. Al-Muluk, para raja. Atau disebut dengan Walil Amr. Atau disebut dengan Amirul Mukminin. Atau disebut dengan Sultan. Atau dengan lainnya Presiden, Raja, dan yang lainnya. Halumat wa ma tu'maruna, Nabi ditanya oleh para sahabat, kalau tidak ada lagi Nabi peninggalmu, apa yang harus kami lakukan? Qalu fu. Fu itu laksanakan. Penuhi. Bibaiatil awal fal awal, dengan bayat yang pertama, kemudian berikutnya dan berikutnya. Tidak ada nabi setelah beliau yang menjadi tabuk pemerintah adalah kekhalifahan. Yang ditabuk pemerintah adalah pemerintah yang memegang kekuasaan. Hu, kata beliau. Penuhi, laksanakan. Hayat yang awal, kemudian berikutnya, yang berikutnya. Wa'atuhum haqqahum. Berikan haknya para penguasa yang ditentukan dalam syariat. Inna Allah sa'illahum. Karena Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada para penguasa. Amastar'ahum terhadap kepemimpinan yang diberikan kepadanya terhadap rakyat-rakyatnya. Urusan kita dengan pemerintah adalah laksanakan apa yang menjadi haknya pemerintah. Kita berkewajiban apa? Laksanakan. Urusan pemerintah kita bagaimana nanti? Urusan mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakfi annallaha sa'iluhum amma istirahum. Cukup bagi kita ketika melihat pemerintah ada yang zalim. Pemerintah bagaimana? Ada yang zalim. Maka cukup bagi kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyai mereka tentang perbuatan mereka lakukan. Maqala hasibuhum turu alaihim ukhruju. Nabi tidak mengatakan hasibu, sikat mereka. Ya, berontak mereka. Teror mereka. Tidak, Nabi tidak mengatakan itu. Khudu haqqakum. Atau Rasul mengatakan, ambil hak kalian. Tidak. Nabi tidak mengatakan begitu. Addu ma'alaikum wa tasallallahu alaihi lakum. Engkau tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap pemerintahmu. Dan kau minta kepada Allah yang menjadi hakmu. Jangan memberontak. Ya. Lana ba'du athawriin min kibari haula athawriin yakul, karena sebagian pemberontak, sebagian terorisme, tokoh-tokoh mereka ada yang mengatakan manantadur al-faraju ya'tina minas sama, kita tidak menunggu kemenangan dari langit atau solusi jalan keluar dari langit. Labudda na'khudha aqana bi'aydina. Kita ini harus melawan pemerintah, mengambil hak kita dari tangan-tangan mereka. Ayuhal jamahiru, ayuhal jamahir, khudhu haqqakum bi'aidikum, innahu lan tamtaddu ilaikum ayu yadin bihadal haq. Belum mengatakan, wahai jamahir, wahai kaum muslimin, bahasa kitanya, ambil hak kalian dengan tangan-tangan kalian. Innahu lan tamtaddu ilaikum. Sesungguhnya tidak akan sampai kepada tangan kalian dengan yadun ayyadun bihadal haq, dengan cara al-haq ini. Yakni kalau kita mengikuti al-haq sesuai dengan nas Al-Quran wa sunnah, tidak memberontak, maka hak kalian akan sampai kepada kalian. Tetapi ketika kita memberontak kepada pemerintah kita, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Tidak boleh kita menuntut hak kita sebagai rakyat. Mintalah kepada Allah hak kita. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, addu ma alaikum, laksanakan tugas kewajiban yang dibebankan kepada kalian. Wa tasallallahu alaihi lakum, hendaknya kalian meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Belum selesai pembahasan ini, masih beberapa lembar ke depan berkaitan tentang kewajiban mentaati pemerintah. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.